Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Hadis ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala An-Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin fi ardin falatin muttafaqun alaih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan adanya taubat seorang hamba dari kegembiraan yang ada pada seorang kalian ketika terjatuh dari ontanya sehingga dia pun tersesat di negeri di padang pasir yang luas yang jauh dari mana-mana. Muttafaqun alaih. Wa bi riwayat ini Muslim dan riwayat Muslim lallahu ashadu farha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana la rahilatihi bi ardin falah فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من رحيلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وَأَنَا رَبُّكُ أَخْطَعَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ. Dan buat Muslim, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan adanya taubat seorang hamba ketika bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala مِنْ أَحَدِكُمْ dibandingkan kegembiraan seseorang kalian yang ada di atas kendaraannya, di atas ontanya atau kendaraan tunggangannya di padang pasir, kemudian onta tersebut lepas, falatat, yakni lepas darinya, melarikan diri. Wa alaiha ta'amu wa syarabuhu, padahal di atas kendaraan tersebut, onta tersebut ada makanannya, minumannya. Fa'isa minha, dia pun telah putus asa untuk mendapatkan kembali onta tersebut, kendaraan tersebut. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha, karena telah putus asa, dia pun datang ke satu pohon, dia pun berbaring di bawah teduh pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dalam keadaan telah putus asa untuk mendapatkan kembali hewannya, ontanya, kendaraan tunggangannya. Ternyata fa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan berbaring putus asa untuk mendapatkan kembali, ternyata idh huwa biha qa'imatun indah, ternyata dia dapati ontanya, hewannya, rahilahnya telah berdiri, di sisinya telah ada lagi. Maka karena gembiranya telah putus asa, ternyata kembali-kembali onta tersebut, hewan tersebut, dia pun memegang tali kekangnya. Dan dia berkata, karena kegembiraan yang sangat, sehingga keliru dalam bicara dengan menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru. Akhta'a itu lawan dari qasada, lawan dari amada. Yang tidak sengaja, tidak bermaksud berkata demikian. Dia keliru dalam mengucapkannya. Ya, sehingga menyatakan anta abdi wa ana rabbuk kepada Allah. Ini belum keliru karena sangat gembiranya sehingga ya keliru dalam berbicara. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Asyahid dari hadis ini terkait dengan pembahasan bab ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut taubah. Yuhibbut tawabin. Ya. Allah cinta kepada orang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala senang, gembira dengan ada yang taubat dari seorang hamba kepadanya. La lihajatihi ila taubatil 'abd. Ya, bukan karena Allah butuh kepada taubat hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala karena mulianya Allah, pemurahnya Allah, Allah senang. Allah gembira seorang hamba bertaubat karena taubat hamba itu maslahatnya, manfaatnya untuk dia sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang hambanya beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh kepada ibadah seorang hamba, tapi karena ibadah itu akan bermanfaat untuk hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala senang, ia gembira ketika seorang hamba bertobat, ketika Allah seorang hamba beribadah, karena dengan itu dia akan mendapatkan maslahat untuk dirinya sendiri. Inilah di antara bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karamnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhilah rahimah wa rahimakumullah. Di sini juga terkait dengan masalah akidah, isbat sifat al-farah. Tetapi sifat al-farah, Allah gembira, tetapi tentunya yang yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaannya, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Beda gembiranya Allah dengan makhluknya. Ya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, terkait dengan masalah akidah juga. Di sini kata para ulama, di antara mani' min mawani', di antara penghalang seorang itu tidak dihukumi dengan kekufuran ketika mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya, ketika dia mengucapkan sesuatu, ya, keliru, tidak ada qasad, adamul qasdi, di akhta'a fil lafad, keliru dalam mengucapkan, tidak ada niatan dari kalbunya. Ucapan anta abdi wa ana rabbuk kepada Allah ini kufur, tetapi karena dia ucapkan ya karena keliru, min syiddatil farah, saking gembira dia keliru, kepleset ngomong, tidak sengaja, maka ini tidak dihukum demikian. Mani' min mawani' at-takfir adalah ketika seorang ya tidak sengaja, tidak bermaksud mengucapkan demikian, akhta'a, ya, keliru dalam mengucapkannya, tidak ada niatan dalam kalbunya berkata demikian. Berbeda dengan al-mustahzi. Kalau seorang yang mengolok-olok, abillakul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un, iya, la ta'tadiru qad kafartum. Istihza kepada Allah, kepada ayat Allah, kepada syarat Allah, ayat-ayat Allah itu kafir. Kufur min asbab, ya, di antara sebab takfir adalah istihza. Kenapa? Karena seorang yang mengolok-olok itu sudah ada punya niat ketika mengucapkannya. Iya, walaupun niatnya gurau, tapi dia punya niat mengucapkan demikian. Walaupun niatnya bercanda, tapi dia berniat dari kalbunya mengucapkan ucapan tersebut. Ya, sehingga al-istihza tidak ada uzur. Seorang yang beristihza kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ayat-ayat Allah, syariat Allah, terjatuh dalam kekufuran. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musyi'un nahar, agar bertaubat orang-orang yang berbuat jelek di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba musyi'un lail, agar bertaubat orang-orang yang berbuat jelek di waktu malam, hatta tatwa syams min maghribiha, hingga terbit matahari dari barat, dari baratnya. Rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, man taba qabla an tatla syamsu, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit min maghribi dari baratnya, taballahu alaihi, maka Allah pun akan menerima taubat dia. Rawahu Muslim. Qala qala rahimahullah wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, ma lam yughargir, yakni kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ma lam yablugh, ya, selama apa namanya, ma lam tasil ar-ruh, selama ruhnya belum sampai hukum kerongkongan. Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke rongkongannya atau tenggorokannya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tiga hadis ini terkait dengan satu syarat sahnya taubat yang sudah kita baca. Iya, kita sebutkan kemarin, iya, syarat taubat kalau dosa bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terkait dengan hamba Allah, maka lima. Al-ikhlas, iya. Kemudian kata Nabi Munawir rahimahullah, al-ikla' berhenti dari perbuatan dosanya, al-nadam menyesali perbuatan dosanya, iya. Kemudian al-azmu alla ya'ud, bertekad bulat kuat tidak akan mengulanginya. Yang kelima apa? Yang kelima? Yang kelima? Hah? Waktu. Terkait dengan waktu. Di waktu masih mungkin diterima taubat. Hadis Abu Musa Asy'ari dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan waktu umum. Waktu secara umum diterima taubat bagi seluruh manusia adalah selama terbit belum terbit matahari barat. Iya, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Dalam hadis Abu Hurairah, man taba qabla tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Adapun hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yughargir, ini terkait dengan setiap individunya. Walaupun belum terbit matahari dari barat, walaupun matahari belum terbit dari barat, iya, belum datang tanda-tanda kiamat matahari terbit dari barat, iya, tetapi kalau sudah napas dia di kerongkongan, tidak diterima taubatnya. Saya kita sebutkan kemarin, waktu diterima taubat itu ada dua. Yang berlaku umum, biasanya selama matahari belum terbit dari barat. Atau yang ada pun yang berlaku khusus setiap individu adalah selama ya nafasnya belum sampai tenggorokan dia. Syarat di antara syarat taubat adalah harus di waktu yang masih mungkin diterima taubat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.